Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi, rubrik dakwah agama Islam yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara yang senantiasa menambah wawasan keagamaan kita, dakwah agama Islam. Acara ini kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik. Satu tema sebagai pedoman yang bisa membawa kepada keselamatan kita, keluarga kita, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Apa? Yaitu masalah hati. Dengan hati yang baik, hati yang bersih, membawa kepada ketulusan, keselamatan. Tetapi persoalannya adalah ada manusia yang tidak pandai memanage hatinya sehingga perilakunya di luar rambu-rambu agama. Nah, bagaimana memanage hati? Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu, kami menghadirkan seorang mubalig, seorang ulama, dan sekaligus juga seorang birokrat, yakni Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari, MSI. Mari kita temui. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sibuk terus, saya dengar sering keluar kota terus, Ustaz, ya? Iya, tugas ya. Baik, pemirsa, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari, MSI, beliau sebagai Direktur Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, beliau juga seorang mubalig dan sekaligus seorang pengusaha. Jadi, umat Islam memang harus, Ustaz, ya? Harus. Kuat harus, secara ekonomi. Ya. Baik, pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, adik-adik. Waalaikumsalam. Dan pada pagi hari ini kami hadirkan pula kelompok musik dari GSJ, Generasi Seniman Jalanan Bulungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, pembicaraan yang insya Allah menarik dan perlu pada acara dakwah agama Islam ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 179 sampai ayat 182 yang akan dibacakan oleh Ahina Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Syamsuri, MA. Mari kita simak. Alhamdulillah, pemirsa, terima kasih. Tadi telah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yakni surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 179 sampai ayat 182 yang dibacakan oleh Akhina Hasani Ahmad Syamsuri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan kembali bahwa acara ini atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI, dan tema yang akan kami bahas adalah manajemen hati. Hati sebagai komandan bagi manusia, dan itu akan diulas oleh narasumber kita. Tafadhol, Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innu qulubul mu'minin wa bihubbihi istaghalla fuadul 'ashiqin wa binurihi adha'a fuadul 'arifin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil kainat sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihil mujahidin linusratid din wa izalatil munkarat. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlukdatan bilisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka tal'alimul hakim. Saudara pemirsa hadirin rahimakumullah, persoalan hati ini sebetulnya adalah persoalan yang sangat substansial. Substansial sekaligus juga masalah-masalah yang sangat esensial. Karena hadirin, sebab baik dan buruknya perilaku manusia itu akan sangat tergantung dengan hati manusia. Kalau hati manusia itu baik, maka akhlaknya pasti akan baik. Sebaliknya kalau hati manusia itu jahat, maka akhlaknya pun akan jahat. Tidak peduli secara fisik dia cantik, cakep, ganteng, tapi kalau hatinya jelek, akhlaknya pasti akan jelek. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah in saluhat fasaluhal jasadu kullu wa in fasadat fa fasadal jasadu kullu ala wahyal qabr. Ingatlah wahai manusia bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging ini baik, maka semua perilaku manusia itu menjadi baik. Tapi sebaliknya, manakala segumpal daging ini jelek, maka semua perilaku itu manusia akan menjadi jelek. Ala wahyal qalb, itu adalah hati manusia. Dalam bagian lain baginda Rasul juga menjelaskan, kata beliau, idza arada Allahu bi'abdin khairan ja'ala lahu fi qalbihi wa'id. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang menjadi orang baik, ja'ala lahu fi qalbihi wa'id, maka Allah jadikan di dalam hati orang itu ada kemampuan untuk bisa menasihati orang itu. Jadi kalau Allah menghendaki seorang baik, hatinya akan baik. Hatinya akan baik dan mampu menjadi penasihat bagi orang itu. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu fi qalbihi wa'id. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang menjadi orang baik, maka Allah jadikan hatinya mampu menjadi penasihat. Selanjutnya baginda Rasul juga memberikan garansi, man kana fi qalbihi wa'id kana lahu 'alaihi minallahi hafiz. Barang siapa hatinya sudah mampu menjadi penasihatnya, maka dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa hadis yang saya sampaikan tadi, maka sudah pasti baik dan buruknya manusia adalah sangat tergantung dengan baik dan buruknya hati manusia. Kemudian manakala hati manusia itu sudah baik, maka dia akan bisa mengendalikan orang yang mempunyai hati itu. Dan kalau sudah begitu, maka dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi kita semua tentu berkepentingan untuk bisa mempunyai hati yang baik. Tinggal persoalannya tentu nanti kita akan bicara bagaimana memanage hati kita supaya hati kita itu baik. Baik. Subhanallah. Ustaz, ada juga kita sering mendengar innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi Allah menilai seorang tidak semata-mata dari perwujudan lahiriah. Tapi nilai seseorang juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu juga akan tergantung dengan bagaimana yang ada dalam hatinya. Salat misalnya kita, hadirin rahimakumullah, saudara-saudara sekalian berbahagia, para pemirsa. Ada orang salatnya khusyuk kelihatannya. Tapi sesungguhnya dia tidak khusyuk. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, innar rajulaini la yusalliyani, ada dua orang salat. Wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid. Ruku dan sujudnya sama-sama bagus. Tapi kata baginda Rasul, wa innama baina salatihima ma baina as-samaa wal ard. Tapi ternyata sesungguhnya walaupun nampaknya sama-sama bagusnya, nilai dan kualitas sholat di antara keduanya adalah bagaikan langit dan bumi. Maksudnya gimana, Kak? Kenapa? Karena di dalamnya yang satu sholat bersama-sama dengan hatinya, tapi yang satu sholat hanya lahirnya saja. Gerakannya oke, tapi hatinya jalan-jalan kemana-mana. Kita juga sering kan suka begitu. Betul. Badan kita di atas sajadah, tubuh kita ada di musola, betul? Allahu Akbar, bacaan kita bagus. Tahu-tahu hati kita sedang berhitung. Ini kira-kira pemilu sekarang ini siapa yang menang? Nah, sedang sholat kita hitung-hitung itu. Artinya hati kita tidak terbawa di dalam sholat. Itu sebabnya maka Allah juga menilai seorang tidak semata-mata lahirnya, tetapi bagaimana hati orang itu. Iya. Dan kalau hati tidak terbawa di dalam sholat, maka tidak ada efek kesalehan dalam keseharian. Pasti, ya. Karena sholatnya hanya olahraga aja itu kan. Baik, subhanallah. Itu sebabnya kita juga sering mendengar orang yang mempertanyakan, si A itu, si Pulan itu kok sholatnya rajin tetapi perilaku korupsinya, menipunya jalan terus. Oh iya? Iya. Ya, itu karena tadi, Tete? Iya, kira-kira sholatnya gak di hati. Jadi sholatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Banyak orang sholat, makanya baginda Rasul ya, dalam Al-Quran bahkan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Iya. Jangan engkau dekati sholat pada saat engkau dalam keadaan mabuk. Dulu pada waktu tadrijul hukmi, hukum diberlakukan kan pada waktu itu sahabat masih ada yang suka begitu ya. Iya. Kalau sedang dalam kondisi mabuk, jangan dekat-dekat sholat. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kamu menyadari benar apa yang diucapkan. Nah kita enggak mabuk. Tapi waktu sholat kita enggak menyadari apa yang kita baca. Tidak ubahnya seperti orang mabuk. Nah, kurang lebihnya kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan. Ya, ya, okay. Dan mudah-mudahan dengan penegasan dari Ustaz semakin memperbaiki. Ya, masyarakat kita. Kualitas dalam hati. Memang ada proses ya. Ada proses. Ya, ya. Kita juga dulu begitu kan. Ya, ya jangan-jangan sekarang juga masih begitu. Dan kita berusaha untuk terus memperbaiki. Amin, amin. Amin, amin. Wajib itu. Hukum. Baik, Ustaz, kita kedatangan adik-adik dari mahasiswa UIN Syarifiyatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan saya persilakan adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UIN Fakultas Dakwah Komunikasi. Sebutkan nama. Nama Faiza Hadiha Ali. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, kita kan di dunia ini diciptakan dalam keadaan yang suci, tapi bagaimana memiliki hati untuk menumbuh kembangkan hati kita sendiri itu, supaya dalam dunia ini kita tuh mampu mengatur kondisi hati kita sendiri itu. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Irmawati dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya ingin menanyakan, di dalam kehidupan ini kita tidak mungkin hatinya itu terus bagus gitu ya, Ustaz ya. Bagaimana cara menjaga kelabilan hati kita? Misalnya kadang kita sedang tidak tenang dalam menghadapi masalah, atau tidak mendapat solusinya. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan yang terkait dengan masalah hati, dan saya kira mahasiswa-mahasiswi perlu Pak untuk menempat penjelasan ini. Iya, bagus ini. Ada-ada ini dari Fakultas Dakwah ya. Iya. Ini berarti calon pengganti Direktur Penerangan Agama Islam. Amin, ya. Amin. Calon-calon pengganti saya ini ya. Iya, regenerasi Pak. Regenerasi ini penting. Regenerasi ini penting. Perlu diperhatikan sebelum saya menjawab pertanyaan Anda semua. Anda adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Bangsa ini akan baik dan buruk untuk di masa yang akan datang akan sangat tergantung dengan baik dan buruknya Anda pada hari ini. Anda sudah tidak salah pilih ambil Fakultas Dakwah. Jadi itu nanti ada posisi Direktur Penerangan Agama Islam sekian puluh tahun yang akan datang, mudah-mudahan di antara Anda ada yang duduk di sana ya. Amin, amin. Enak dari Direktur Penerangan Agama Islam ya. Kayak saya ini keliling Indonesia, iya. Biaya dari kantor saya. Ah, itu luar biasa. Ya. Oke, tadi ya. Berbicara tentang yang ada ini masalah bagaimana mengatur hati, iya. Dan mungkin tazkiyatun nafsi itu, Ustaz. Tazkiyatun nafsi. Oke, jadi sekarang saya ingin memberikan jawaban sekaligus pada yang keduanya. Nanti Anda ambil sendiri sarifatinya ya. Untuk bisa memanage hati kita, pertama, langkah yang pertama harus kita kenal adalah kita harus mengenal juga tipe-tipe hati manusia. Ini yang penting. Jangan-jangan kita termasuk tipe hati yang bagaimana. Nah, untuk bicara hati ini, tipe hati yang semacam ini, kita tidak bicara kepada dokter, Pak. Iya. Kita harus tanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada baginda Rasul artinya kita membuka hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang hati manusia. Dalam sebuah hadis baginda Rasul menggambarkan hati manusia itu ada empat polanya, Pak. Kata baginda Rasul, al-qulub arba'atun, hati manusia itu ada empat macam, ada empat model. Yang pertama, qalbun ajradun fihi mislu siraj yazhar. Yang pertama adalah hati yang putih bersih. Fihi mislu siraj jazhar. Di dalam hati yang putih bersih ini seolah-olah ada lampu yang menerangi. Ada lampu yang menerangi. Itu yang pertama. Yang kedua, qalbun aghlafun marbutun ala ghilafi. Hati yang diumpamakan bagaikan pintu yang sudah ditutup, dikunci, marbutun ala ghilafi, sudah dikunci. Sudah dikunci di las lagi, Pak. Sampai enggak bisa dibuka. Itu ada hati yang model kayak gitu. Yang ketiga, qalbul mangkus, hati yang diumpamakan bagaikan bejana yang tertelungkup. Gelas yang tertelungkup. Dan yang keempat adalah qalbul musaffah, hati yang bagaikan benda yang berlapis-lapis. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, qalbun ajradun fihi mislu sirad fa huwa qalbul mu'min. Hati yang putih bersih yang seolah-olah di dalamnya ada lampu yang menerangi, fa huwa qalbul mu'min. Itu adalah hati orang yang beriman secara benar. Beriman secara benar, Pak. Sebab ada orang yang pura-pura iman nyatanya tidak. Betul. Fa sirajuhu fihi nuruhu. Cahaya yang menerangi hati orang yang beriman ini adalah fihi nuruhu, cahaya iman. Itulah cahaya. Jadi kalau orang yang beriman secara benar, maka hatinya akan diterangi dengan cahaya iman. Cahaya iman ini diumpamakan bagaikan lampu yang menerangi hidup dan kehidupan manusia, sehingga perjalanan hidupnya tidak akan tersesat. Fihi mislu siraj jazhar, seolah-olah di dalamnya ada lampu yang menerangi. Fahuwa qalbul mu'min, hati orang yang beriman. Yang kedua, qalbun aghlafun marbutun ala ghilafi, hati yang bagaikan sesuatu yang dikunci yang susah dibuka lagi. Siapakah gerangan hati yang manusia yang punya hati semacam ini? Fahuwa qalbul kafir, ini adalah hati orang kafir. Orang kafir mah diajak ke mana wae oge susah euy. Iya kan? Iya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa. Susah dibukanya. Ada adzan Allahu akbar Allahu akbar. As-salatu khairum minan naum. Jawabnya teu salat oge teu naon-naon gitu. Ini orang kafir. Dan orang kafir susah udah. Dan kita tidak bicara hati orang kafir karena kita tidak sedang berbicara dengan orang-orang kafir kan. Kita berbicara dengan orang yang sedang mendengarkan pengajian. Iya. Dan orang kafir itu jelas digambarkan dalam surat Al-Baqarah tadi ya. Iya, ya belum gulfun. Hati mereka itu, ya, tertutup ya. Iya, yang ketiga qalbun qalbul mangkus, hati yang tertelungkup ya. Bahwa qalbul munafik, itu adalah hati orang munafik. Al khalis arafa thumma angkara. Orang munafik kelihatannya oke-oke aja sebetulnya, tapi sebenarnya di hatinya ingkar dia. Peduli amat. Ah, bilang apa tukang Johari? Ya dia bilang begitu karena dia direktur Penerangan Agama Islam. Dia bilang begitu karena dia dapat mobil dari pemerintah. Dia bilang begitu karena dia dapat rumah yang ditinggal oleh pemerintah. Tunjangan jabatan, gaji dan seterusnya. Fasilitas cukup. Bisa aja dia bilang begitu. Coba kalau dia kayak saya. Orang munafik kelihatannya oke. Tapi di belakang ya. Ketika di depan okay. Iya, oke, okay, setuju. Kalau sekarang apa? Cuma angkaro di belakang. Ah, gitu ya. Iya, iya, Masya Allah. Kalau belum mangkus. Yang keempat, ini kira-kira yang cocok buat kita nih. Qalbul musaffah, hati yang bagaikan benda yang berlapis-lapis. Ya bagaikan lapis-lapis legit lah gitu ya. Kan berlapis-lapis tuh. Apa itu? Kata baginda Rasul, qalbun fihi imanun wa nifakun. Yaitu hati manusia yang di dalamnya ada potensi iman, tapi sekaligus juga punya potensi munafik. Masya Allah, iya. Nah, Anda semua, saya, Pak Ustadz, qalbun fihi imanun wa nifakun, hati yang di dalamnya punya potensi iman, sekaligus juga punya potensi munafik. Ya, kita insya Allah orang beriman, tapi kita juga punya potensi munafik. Kadang-kadang sholat suka malas kita. Betul. Pulang dari kantor mesti langsung sholat isya. Leh-leh dulu, nonton film dulu, nonton TV dulu. Nggak boleh sebetulnya. Kita harus menomorsatukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau waktu sudah masuk, segera sholat. Tidak ada alasan nanti. Nah, orang munafik bermalas-malasan. Nantilah, ini baru jam berapa, masih ada waktu. Nah, kita punya potensi itu. Qalbun fihi imanun wa nifaqun, hati di mana di dalamnya kita punya potensi iman sekaligus juga punya potensi munafik. Nah, penjelasannya begini. Ah, ini yang menarik sekali. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa matsalul imanu fi kama salil baqlah." Perumpamaan potensi iman di dalam hati manusia itu diumpamakan sebagai benih. Yamuddu al-ma'u thayyib, di mana benih ini akan tumbuh dan berkembang manakala disirami dengan air yang baik. Wa matsalun nifaqu fihi, perumpamaan potensi munafik dalam hati manusia kama salil qurhah, bagaikan luka. Yamuddu ad-dam wal qih, di mana luka ini akan semakin besar bahaya manakala sudah dicampuri dengan nanah dan darah. Selanjutnya kata baginda Rasul, dari dua potensi ini, fa ayyul madatani ghalabat ala al-ukhra ghalabat alayh, mana di antara dua potensi ini yang dominan, itulah yang akan mewarnai kehidupan manusia. Kalau yang dominannya adalah potensi imannya, maka dia akan menjadi orang yang beriman secara benar. Tetapi kalau yang dominannya adalah potensi munafiknya, maka dia akan menjadi orang yang munafik, semunafik-munafiknya. Oleh karena itu harus berbahagia. Sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan potensi iman dan sekaligus menghilangkan potensi munafik. Kita akan bahas lebih lanjut. Baik, subhanallah. Nah, dari empat tipe hati tadi yang mungkin ada pada umat Islam, yaitu yang pertama dan yang keempat ya. Kurang lebih. Yaitu hati yang bersih, putih, ya, putih bersih. Kemudian hati antara iman dan munafik. Subhanallah. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa di antara dua itu kita berusaha, harus senantiasa berusaha untuk keimanan itu lebih dominan ketimbang perilaku kemunafikan. Dan perilaku kemunafikan kita bisa melihat banyak sekali di negara kita. Nah, tentu saja mungkin adanya musibah, kemudian ujian dan sebagainya ya, yang ditujukan kepada sebagian masyarakat kita karena masih banyak perilaku-perilaku munafik dari masyarakat kita ya, apakah muslim ataupun non muslim. Begitu Ustaz, setuju Ustaz? Kurang lebih jam. Dan sebelum Ustaz lanjutan, kita beri kesempatan pemirsa untuk menyimak dendang lagu yang dibawakan oleh generasi seniman jalanan, yaitu lagu Tuhan Ciptaan Bimbo. Mari kita simak bersama. Dengan segala kemurahan. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam acara Dakwah Agama Islam. Acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Bagi pemirsa yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang manajemen hati, dan kami hadirkan seorang mubalig, seorang ulama, dan juga sekaligus birokrat dari Departemen Agama, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI. Beliau sebagai Direktur Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Baik, pemirsa, akan kami lanjutkan perbincangan tentang manajemen hati. Tadi Ustaz sudah begitu banyak menjelaskan tentang tipe-tipe hati. Begini, ada kalau kita lihat permisalan, Ustaz, ya. Jadi hati yang bersih itu diibaratkan seperti lampu pijar. Maka kalau banyak noda-noda, lampu sinarnya menjadi berkurang, bahkan menjadi redup. Nah, hati kalau kita sering berbuat dosa, ya, meninggalkan kewajiban, apakah juga bisa seperti itu? Artinya bisa berdampak kepada redupnya hati dan tidak mudah memperoleh hidayah. Bagaimana, Ustaz? Oh, betul. Persis itu seperti Anda katakan. Itu hadisnya jelas. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda, wa in taba wasta'taba syaqqa qalbuh, wa in zada zadat hatta ta'lu qalbuh." Orang yang beriman manakala berbuat dosa satu kali, kanat nuqtatan sauda, seolah-olah dia sedang meneteskan noda hitam ke dalam hatinya. Wa in taba wasta'taba syaqqa qalbuh. Kalau dia tobat, berhenti, hatinya insya Allah akan bersih kembali. Tetapi wa in zada zadat hatta ta'lu qalbuh. Tapi kalau perbuatan dosanya diulanginya lagi, bahkan menjadi hobi, kecanduan, zadat hatta ta'lu qalbuh, maka titik-titik noda hitamnya bertambah. Dan kalau itu diulangi terus, hatta ta'lu qalbuh, hatinya akan hitam. Nah, kata baginda Rasul, kalau hati yang sudah hitam, kalkawaz, sudah hitam, dia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak pernah tahu mana yang baik, dan dia tidak pernah bisa menghindar dari perbuatan-perbuatan munkar. Oleh karena itu, kuncinya di sini seperti tadi dikatakan oleh Ustaz, ya, boklam kalau sudah banyak titik-titik noda hitamnya enggak bisa memancarkan apa-apa. Hati manusia kalau sudah hitam kayak gitu juga, cahaya iman tidak akan datang dengan baik, hidayah dari Allah tidak akan bisa diserap dengan bagus, karena hatinya hitam kelam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak pernah tahu mana yang baik, tidak pernah pula dia bisa menghindar dari perbuatan-perbuatan munkar. Jadi kunci yang pertama memanage hati agar supaya hati kita tetap bersih adalah tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Sekecil apapun dosa itu. Jangan kita berkata, ah ini dosa kecil. Betul, dosa ini dosa kecil. Tapi kita berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Jadi dosa tidak kecil, tidak besar. Masya Allah, kecil atau besar, tetap kita berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Tinggalkan perbuatan dosa, itu salah satu upaya untuk memanage agar supaya hati kita tetap bersih. Wah, subhanallah. Nah, penting nih, bersyukur nih adik-adik mahasiswa ikut di forum ini, ya, bisa memperoleh gambaran tadi untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Terkait dengan maksiat, ada seorang ulama, ya, kalau enggak salah Imam Syafi'i, dia pernah mengadu pada gurunya, kan? Ya, syakau tu ila waqin su'a hifzi fa arsyadani la tarkil ma'asi fa akhbaruni bi anna ilman nurun wa nurullahi la yudalil 'asi. Mungkin bisa Ustaz jelaskan kan kaitan ini. Jadi pada saat Imam Syafi'i yang kita kenal luar biasa itu, beliau itu dalam usia masih berapa tahun sudah hafal? 16 tahun sudah hafal Al-Qur'an, ya. Kali waktu bertanya beliau kepada gurunya, "Ya Allah, Pak Guru, Syekh, gimana saya ini kok hafalan saya ini kok sebentar ingat kemudian lupa lagi. Kata gurunya, fa arsyadani, kata beliau Imam Syafi'i, ternyata guru saya, fa arsyadani anit tarkil ma'asi, kamu tinggalkan maksiat. Berarti Imam Syafi'i juga pernah maksiat sedikit kan ya. Tapi segera berhenti. Ada adik dari UIN juga begitu. Ini anak-anak saya juga seusia gini Pak. Iya. Saya anak saya sudah semester 4 di Fakultas Ekonomi. Oh iya. Nggak tahu nih bapaknya direktur penerangan agama Islam, anak saya ambilnya ekonomi. Karena rupanya dakwah sekarang ini tidak bisa berjalan tanpa ekonomi kita kuat. Masih ratin sendiri kan Ustaz juga pengusaha. Ya mungkin di situ tadi yang ingin diambil. Mudah-mudahan. Muslim. Tapi tetap anak saya suruh berdakwah juga. Karena dakwah ini kewajiban setiap muslim. Betul. Jadi memang begitu. Farsyadani anti tarikil ma'asi. Karena ketahuilah ilmu, hidayah Allah adalah cahaya. Fa innal ilma nurun. Ya kan? Wa nurullahi la yuhdaril asy. Cahaya dan ilmu dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ya kalau maksiat dikit-dikit mudah-mudahan dimaklumi ya. Tapi kalau yang ahli maksiat itulah yang menyebabkan. Mudah-mudahan itu juga apakah itu apa sih itu gintung jebol juga karena sering digoyang sama orang-orang di malam hari itu kan. Ya. Ya, katanya di tanggulnya sering ada mobil bergoyang-goyang. Barangkali itu. Makanya diingatkan oleh Allah. Dan kalau laknat Allah turun, Pak, tidak milih-milih. Ini harus diingat oleh adik-adik. Orang tidak berbuat maksiat pun kena juga. Kena. Iya, kena orang yang tidak tahu apa-apa. Dua persyarat laknat Allah akan turun ke muka bumi ini. Yang pertama, manakala maksiat sudah melampaui batas. Nah, sekarang maksiat kita sudah melampaui batas. Yang kedua, manakala dakwah sudah berhenti. Jadi lu'ina alladziina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu. Dilaknat orang-orang Bani Israel yang pada kufur nikmat dulu itu. Kenapa? Dzalika bi ba'su wa kanu yatadun. Karena mereka gemar maksiat dan melampaui batas. Udah gitu yang tidak maksiatnya kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka-mereka mahasiswa dakwahnya tidak mempraktikkan dakwahnya, hanya belajar doang. Kanu layak tenahun almun karim faal. Hanya belajar untuk ilmu, tidak dipraktekan dakwah di masyarakat. Iya, betul. Nabi sama kanu ya faal. Sungguh jelek apa yang sudah mereka lakukan. Indonesia, alhamdulillah belum dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dakwah masih berjalan. Karena masih ada direktur penerangan agama Islam, Pak. Masih ada departemen agama yang di dalamnya ada direktorat penerangan agama Islam. Betul. Yang memilih dakwah seluruh Indonesia. Dakwah masih jalan. Walaupun masa sudah banyak, laknat Allah belum turun. Karena dakwah masih jalan. Saya mendengar gini loh, ada anggota dewan yang juga dia ustadz ya, suka berjubah gitu. Dia sering mengatakan begini, negara kita ini, Indonesia ini sesungguhnya sudah memenuhi syarat untuk diazab oleh Allah. Indikasinya banyak. Dari pejabat sampai masyarakat itu banyak yang keluar dari jalur agama. Hakim, jaksa, polisi, atau profesi-profesi lain lah gitu ya. Yang telah melakukan hal yang di luar agama, melanggar agama, banyak yang berbuat dosa dan kemudian matinya itu gerakan dakwahnya tadi. Maka itulah yang kemudian datang musibah demi musibah bagaikan kartu domino. Satu belum selesai, kemudian datang lagi. Kemarin kan situ Gintung, masih pencarian mayat, ada banjir bandang di Sumatera Barat, 7 kecamatan, ya? Nah, dan terus ada lagi. Bagaimana pandangan Ustaz tentang statement ini? Yang untuk ini ya, untuk saya lebih baik saya mengambil peran untuk dakwah ditingkatkan. Saya tidak bisa mengambil hipotesis bahwa ini karena itu ya. Karena ini tentu banyak variabelnya. Buat saya yang penting kita ngambil bagian. Supaya laknat Allah ini tidak merata dan tidak turun ke seluruh Indonesia, dakwah kita jalankan. Dan alhamdulillah saya Kang Johari ditugasi untuk memanage dakwah seluruh Indonesia. Keliling Indonesia. Jadi untuk dakwah kita jalan terus. Iya. Sehingga mudah-mudahan itu bagian daripada untuk menghentikan laknat Allah jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Walaupun kata Deddy Mizwar, kiamat sudah dekat. gitu kan. Iya, baik Ustaz. Kita beri kesempatan lagi mahasiswa untuk bertanya kepada Ustaz. Silakan, adik-adik mahasiswa yang akan mengajukan pertanyaan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Uraidi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ingin bertanya kepada Pak Ustadz, esensi dari manajemen hati itu seperti apa dan bagaimana cara membersihkan hati kita dari sifat munafik? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai manajemen hati ya Pak Ustadz, sering kita jumpai kan dengan di kehidupan sehari-hari kita, dengan berkomunikasi kita bisa bisa melihat ya dengan siapa kita berkomunikasi, bergaul juga bersaudara. Nah, di sana kita dapat melihat bahwa banyak sekali ya orang-orang yang beraneka ragam imannya. Namun yang ingin saya tanyakan dari hal itu adalah bagaimana cara kita melihat orang-orang yang memang benar-benar hatinya adalah bersih dan membedakan antara mereka dengan orang yang hatinya kotor. Itu saja, terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik. Baik, dari namanya Purnomo ya. Iya, dari Ali Uraidi dan dari Purnomo. Saya kira dua-duanya penting, esensi dari manajemen hati. Silakan, Pak. Jadi esensi daripada manajemen hati itu begini, kita ini kan manusia diberikan kewenangan ya, diberikan otoritas untuk mengatur diri kita. Nah, kita harus punya prioritas. Tadi saya sudah saya katakan, waktu kita terbatas, kemudian umur kita juga terbatas, kemampuan juga kita terbatas. Oleh karena itu dalam hidup ini harus ada prioritas. Saya melihat prioritas utama adalah bagaimana kita mengendalikan hati kita. Karena dengan hati yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Mm-hmm. Kalau terhancur kita menjadi orang jahat, padahal hidup di dunia hanya satu kali. Terhancur jadi orang jahat, waduh bagaimana di akhirat kelak nanti. Mm-hmm. Oleh karena itu prioritas kita adalah kita jadi orang baik. Dan untuk jadi orang baik, kuncinya hati kita harus baik. Persoalannya bagaimana kita mengelola hati ini, memanage hati supaya baik. Sekaligus juga untuk menghilangkan penyakit-penyakit munafik tadi ya. Mm-hmm. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep kepada kita. Kata baginda Rasul, inna li kulli syai'in saqalah. Bahwa saqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wa saqalatul qulub dzikrullah, membersih hati adalah zikir, kontemplasi, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang-orang ahli tarekat itu amalannya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dalam rangka meneguhkan keimanan kita sekaligus membersihkan hati kita. Aktsiru dzikrullah fa innahu bara'atun minan nifaq. Perbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu akan menghilangkan penyakit-penyakit munafik. Jadi yang pertama tadi sudah saya sebutkan, tinggalkan perbuatan dosa. Kedua kali, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah upaya untuk memanage hati kita. Dua diantaranya, masih banyak yang lainnya. Dua untuk membersihkan hati kita. Pertama tinggalkan dosa. Kedua kalinya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal habis sholat baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, tibulia Allahu akbar 33 kali, baca la ilaha illallah secukupnya. Kalau bisa sampai 165 kali. Itu hanya 5 menit. Oh, kok lama sekali, Ustaz? Bagaimana lama kita nonton bola bisa 2 jam? Masa zikir memperbaiki hati kita 5 menit aja kita sudah hitung-hitungan. Tadi malam Chelsea sama apa Liverpool ya, skor berapa? 4-4 kan. Waduh, hampir 2 jam kita nonton itu dengan iklannya segala macam. Betul. Kita tekuni itu, padahal menang kalah itu urusan mereka. Buat kita apa manfaatnya? Hanya senang aja. Tapi yang lebih bermanfaat adalah manakala habis sholat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membersihkan hati ini supaya kita menjadi orang baik. Kalau hati kita bersih, insya Allah tampilan kita juga baik. Subhanallah. Tadi berkata, Anda berkata, bagaimana untuk melihat orang yang hatinya bersih dan tidak? Betul. Lihat aja tampilannya. Kalau tampilan kayak Kang Juhari ini, insya Allah hatinya bersih. Ya kan? GR-GR. Boleh dong, direktur masa nggak boleh ngomong gitu. Iya. Dan tapi, boleh buka cabang, Seth? Iya. Boleh buka cabang? Oh, jangan dulu. Tapi kalau misalnya tampilannya itu setiap ketemu dengan orang manyun aja. Lusuh. Manyun aja ketemu dengan orang, siapa aja manyun. Wah, ini tanda-tanda penyakit munafiknya banyak. Kata Kang Johari, min ayatin nifak huwa al-monyongu wal-manyunu. Tanda-tanda penyakit nifak itu monyong dan manyun. Makanya itu dikurangilah manyun-manyun itu. Tapi manyun kalau yang mulut yang monyong harus dioperasi dulu, Ustaz. Oh, bukan yang itu maksudnya, bukan manyun bentuknya gitu ya. Ini yang cakep-cakep ini juga kalau kerjanya manyun terus, susah, Pak. Betul. Akan nampak, Ustaz, ya. Nampak. Hati yang tidak bersih, yang tidak tulus, nampak kepada raut muka. Raut muka. Iya, dan percakapannya, ya. Nah, ini baik-baik semua, ini. Baik-baik semua, ya. Amin, okay. amin. Insya Allah. Baik, Ustaz. Subhanallah, luar biasa. Bicara tentang manajemen hati dan Ustaz luar biasa menguasai dalam hal ini. Nah, pertanyaan yang menarik tadi kan dari mahasiswa, bagaimana bisa membedakan antara seseorang itu hatinya bersih atau tidak, begitu ya. Lalu dari saudara Ali Uredi itu manajemen hati, lalu bagaimana agar hati bersih dari munafik, ya, hati bersih dari munafik. Dan kalau kita lihat dalam keseharian di tengah masyarakat kita itu banyak sekali, kan. Bahkan saya sih melihat ada kemunafikan yang masif. Misalnya begini, kita tahu rokok, jelas tulisannya tidak boleh merusak kesehatan jantung dan janin dan sebagainya. Tetapi masih diproduksi besar-besaran dan dikonsumsi besar-besaran, Ustaz. Ya. Apakah ini bukan kemunafikan yang dilegalkan oleh negara? Bagaimana, Ustaz, dalam hal ini? Banyak hal, ya. Persoalannya itu banyak pihak, ya. Oleh karena itu, yang penting buat kita adalah, kalau kondisi semacam itu, kita ambil sikap buat kita. Untuk anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kita. Nah, itu yang penting. Jadi jangan kemudian karena kondisi semacam ini kita sudahlah, toh ini begitu semua, bohong aja semua. Nggak boleh. Mala yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Kalau kita nggak bisa memperoleh 10, berusaha minimal dapat 7 lah. Gitu. Ya seperti anak-anak mahasiswa ini kan, ya, pengen nilai A. Kalau nilai A juga nggak bisa diperoleh, ya minimal ya B. Minimal B, ya. Jangan kemudian minimal ya C. Wah, itu mah eta mah sama wae tidak kuliah murinya. Dan mereka artinya sekarang datang ke studio, insya Allah nilainya minimal B, Ustaz. Ah, insya Allah. Jadi kan ada mata kuliah ini, Ustaz, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ada mata kuliah dasar-dasar produksi siaran televisi. Dan mereka kesini dalam rangka praktek itu, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Mudah-mudahan Anda nanti jadi orang-orang baik, ya. Di masa yang akan diperlukan sekali da'i ustadah, orang-orang yang membawa ke jalan yang benar. Di masa yang akan sangat diperlukan. Dan Anda tidak akan kehilangan pekerjaan. Yakin itu. Tidak jadi pegawai negeri pun. Asal Anda menjadi da'i dan da'iyah. Ustaz dan ustazah yang handal. Oke, itu nanti masa yang akan. Hatinya bersih, ya. Ustaz, menarik tadi. Jadi yang pertama adalah menghindari dosa dan maksiat. Karena memang perilaku berbuat atau keberanian berbuat dosa itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kan Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa setan itu menjadikan perbuatan dosa itu indah bagi anak cucu Adam, kan gitu ya. Maka itu tidak bisa dihindari, maka itu yang harus dilakukan, menghindari. Yang kedua seperti Ustaz bilang tadi, senantiasa zikrullah, ya. Mungkin ada yang ketiga terkait dengan yang tidak bisa dihindari oleh manusia adalah berbuat keberanian berbuat dosa, meninggalkan kewajiban dan sebagainya itu. Menyegerakan taubat, saya kira ini yang terlupakan. Bagaimana menurut Ustaz? Ya itu ya jelas juga, ya. Kalau itu artinya kan begini. Kalau menyegerakan tobat, tobat itu konotasinya orang habis berbuat dosa, apa tobat, ya. Kalau memilih hati kan berbuat dosa atau tidak, dia tetap berzikir, dia tetap meninggalkan perbuatan dosa. Ada satu lagi ini, ya, ini untuk tambahan barangkali masih ada waktu, ya. Silakan. Satu lagi ini jangan lupa nih adik-adik mahasiswa, ya, anak-anak bukan adik-adik, anak-anak, karena anak saya sudah tamat yang pertama, Pak. Sudah S1 sastra Arab. Apa itu? Makanan, ya. Itu makanan halal-halal saja. Jangan makanan yang tidak jelas. Ya kan? Makan yang tidak jelas halalnya. Yang syubhat tinggalkan. Kata baginda Rasul, "Al-lahmu nabata minal haram, fan-naru aula." Daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu lebih dekat cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Apalagi daging yang ada di dalam tubuh kita, hati. Kalau kita terlalu sering banyak makanan yang haram, hati kita juga maunya ke kafe terus, maunya ke tempat-tempat diskotik gitu. Tapi kalau makanan yang dimakan makanan yang halal, halal saja jelas, insya Allah kecenderungan kita ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, beramal, membantu orang. Tapi kalau yang dimakan makanan, lebih banyak makanannya haram, maka hati kita ini akan mengajak kaki ini jalan ke tempat-tempat maksiat. Situ kintung digoyang. Apa yang terjadi? Itu ya. Oke. Ada korelasi jadi Ustaz ya antara makanan, minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dengan perilaku kemudian dalam keseharian. Ya. Termasuk juga rezeki atau uang yang diperoleh, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram ya. Dan itu kalau yang diperoleh dengan cara yang haram dan subhat ya, artinya yang dominan, uang yang seperti itu yang diterima, maka juga bisa berdampak kepada itu tadi, bahkan juga keselamatan. Dan juga mungkin Allah juga menegur ya. Kan kita sering diingatkan dengan adanya anggota dewan yang tadi tidak mensyukuri nikmat, akhirnya juga diungkap ke permukaan gitu ya. Betul Ustaz ya? Ya. Kalimat terakhir Ustaz kaitannya dengan manajemen hati ini untuk para pemirsa, silakan Ustaz. Saudara hadirin pemirsa rahimakumullah. Kita harus bisa memilih prioritas dalam hidup ini. Karena waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah terbatas. Prioritas ini kebahagiaan kita di dunia dan akhirat akan sangat tergantung dengan kepandaian kita memilih prioritas dalam hidup ini. Saya berpendapat prioritas yang paling utama buat hidup dan kehidupan manusia adalah bagaimana kita bisa membina, mengelola, memanage hati kita. Sebab kalau hati kita sudah baik, hati kita sudah bersih, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disukai oleh sesama manusia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sudah mahabbah kepada Allah, pada saat kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan cinta kepada kita. Baik. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai semua, tidak ada masalah buat kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Subhanallah pemirsa, sungguh luar biasa kita telah memperoleh pencerahan dari narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Johari, MSI, di tengah kesibukannya keliling Indonesia memberikan penerangan-penerangan dan dakwah, beliau masih sempat ke studio kami untuk bisa berdakwah lewat acara Dakwah Agama Islam kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Life is a matter of choice. Hidup itu adalah pilihan. Maka mari kita prioritaskan yang membawa kepada keselamatan, keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kemampuan memanage hati kita, hati keluarga kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya Sunandar Ibnu Nur, mewakili kerabat kerja, mohon diri. Terima kasih kepada Ustadz Narasumber, kepada adik-adik dari UIN Jakarta. Dan mari kita simak dendang lagu zikir dari GSJ dan juga sekaligus ciptaan GSJ, Generasi Seniman Jalanan Bulungan. Kurang lebihnya mohon maaf, alaikum akhirul kalam, bila tetik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.